di tepi pantai meniup-niup melambai. Bahagia tentram rakyatnya. Meniup-niup melambai, indah nian dipandang mata, takkan lupa selamanya. Itulah negeriku, di sana tempatku, sangat indah kaya raya. Itulah negeriku, pujaan bangsaku, bahagia tentram rakyatnya. Itulah negeriku, di sana tempatku, sangat indah kaya raya.